سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بارك الله فيكم. نستمر، kita lanjutkan serial kajian syarah akidah wal sitya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 54. Kita masuk pada halaman 118. Nah, lompat. Kita lanjutkan. Bismillah. Sifatul fi'liyah. Tadi kita membahas tentang apa? Sifat dzatiyah dan khabariyah. Dzatiyah apa, Mas? Ewa. Kemudian sifat khabariyah. Ya, sifat yang kita ketahui hanya lewat khabar. Kita mengetahui sifat itu karena ada pengabaran dari Allah Azza wa Jalla. Yang sifat dzatiyah, sifat yang melekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan nah, nah sekarang kita membahas tentang sifat yang sifatnya apa, Mas? Di sini sifat fi'liyah di sini. Wa sifatul fi'liyah hiya muta'alliqatu bi masyiatihi. Sifatul fi'liyatu hiya muta'alliqatu bi masyiatihi. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang berkaitan dengan kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Sama halnya sekarang, sifat fi'liyah dari Allah Azza wa Jal yang kita bisa tadaburi malam ini adalah bagaimana Allah Azza wa Jal menjadikan antum bisa hadir di sini, di Masjid Al-Hikmah ini. Siapa yang menggerakkan ini semua? Ada yang bikin kopi, ada bangkunya, Allahumma barik, jazakallahu khairan, ada AC-nya, ada tempat wudhunya, ada kamar mandi, ada karpetnya. Ini semua fungsi-fungsi yang seperti ini, pelengkap-pelengkap yang seperti ini, kira-kira siapa yang menggerakkannya, siapa yang memberikannya? Hakikatnya adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak, antum bisa duduk di sini. Kalau Allah tidak berkehendak, antum tidak akan bisa duduk di sini. Itu apa artinya? Sifat fi'liyah, sifat perbuatan dari Allah Azza wa Jalla. Ini kaitannya dengan masyiah, Allah berkehendak atau Allah tidak berkehendak. Bahkan orang bisa melakukan sunnah dari Nabi SAW pun itu ada. Kalau Allah berkehendak, Allah mudahkan. Kalau Allah tidak berkehendak, mau sini sampai busanya putih semua sini, Mas, mumpluk, enggak bisa dilakukan. Ini masih om nom nom nyam nyam nyam nyam. Ya. Ini sampai sininya busa, Mas. Putih lengket itu, Mas. Saya pernah melihat, Pak. Seorang dosen yang Allah Ustaz. Saking beliau itu mungkin enggak tahu ya, jarang minum atau apa, atau terlalu banyak ngomong. Ya, ini sampai ininya itu berbuih. Dan buihnya bukan buih yang ya kelihatan gimana, tapi benar-benar putih itu. Ya, ngumpluk. Mungkin terlalu sering berjanji-janji tapi tidak menepati. Nah, salah-salah maaf ya. Mengerikan kelas. Jadi insya'a fa'alaha. Kalau Allah berkehendak, pasti Allah akan melakukannya. Wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan lakukan. Ya. Wa qad dzakarna anna hadhi sifat fi'liyah. Bahwasanya ini adalah sifat fi'liyah. Ada yang Allah berikan hidayah, ada yang Allah tidak berikan hidayah. Ada juga yang Allah belum berikan hidayah. Ada tiga hal nih, Mas. Ada yang Allah berikan hidayah, telah berikan hidayah. Ada yang belum diberikan hidayah, dan ada yang tidak diberikan hidayah. Ini semuanya kaitannya kenapa? Dengan sifat fi'liha Allah Azza wa Jalla. Karena kaitannya semuanya dengan masyiah, kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Maka ada orang itu punya kehendak. Setiap orang. Sekarang Mas, anak tanya. Bagi yang laki-laki Mas. Bagi yang laki-laki. Wa inna likulli minhum zaujatani. Ini diriwayatkan Imam Bukhari di Sahih Bukhari. Sesungguhnya masing-masing dari mereka para penghuni surga kelak akan mempunyai dua pasangan. Wa inna likulli minhum zaujatan. Ini katanya di akhirat kelak. Jadi kalau misalnya sekarang antum itu bisanya rezekinya itu baru satu, memang tidak ada niat untuk nikah lagi. Misalnya kayak Pak Ade kan, Pak Ade sudah mentok itu, ya Pak Ade ya, Allah barik. Ya. Nah, tapi di sini Allah Azza wa Jalla akan menjadikan di situ bagi orang yang Allah takdirkan masuk surga, dan semoga semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya sebagai penghuni surganya. Nah, setiap penghuni surga itu Mas, penghuni surga itu tercatat dua wanita. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Syarqani dalam Fathul Bari, itu adalah zaujatani min ahlil ardi, dari penduduk dunia. Jadi kelak wanita-wanita yang dulunya itu adalah istrinya di dunia, akan Allah tambahkan kelak istrinya di akhirat. Kalau cuma dapat satu. Bagaimana dengan empat? Allahu a'lam. Paham maksudnya disini? Itu semuanya bagian dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mudahkan. Kalau tidak, ya. Tapi di situ ingat Mas. Kehendak itu dari diri kita. Itu kita punya kehendak. Tapi semua kehendak Allah Azza wa Jalla itu melingkupi kehendak manusia. Artinya apa? Kita kehendaknya di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ustaz, saya insya Allah ingin ikut kajian terus. Setiap Ustaz ngaji, saya akan datang. Semoga Allah mudahkan. Anda punya kehendak seperti itu, tapi kehendak itu belum tentu kemudian otomatis langsung bisa. Allah berkehendak, pasti Allah mudahkan. Kalau enggak bisa. Sama halnya dengan adanya keinginan. Ya misalnya keinginannya Mas Furqan pengen nikah lagi, Allah mabarik. Kul amin. Ya. Tuh tadi suruh ngajarin amin gitu Mas Furqan. Ya sekarang cuma senyum aja. Ya. Karena kalau kedengeran istri beliau nanti sesuatu. Nah, semoga Allah mudahkan. Ya, lahiran pada akhir bulan ini ya. Mas Furqan ya. Kayaknya enggak berani kan ngomong-ngomong yang jelek-jelek kan? Ayo. Nah, Allah baik. Nah, ini kaitannya dengan enggak ada yang enggak misalnya mau. Kalau memang Allah mudahkan, pasti Allah mudahkan. Tapi kalau memang Allah tidak mudahkan, mau ikut seminar, mau ikut pelatihan ini, pelatihan itu, mau berapa kitab yang dibahas pun, bukan rezekinya untuk nambah, enggak akan bisa. Ikut perjodohan sana, perjodohan ini. Kalau memang bukan rezekinya, enggak akan dapat, Mas. Enggak akan dapat. Itu semuanya bagian takdir Allah Azza wa Jalla. Dan takdir ini hanya bisa diketahui setelah terjadi. Alhamdulillah sudah terjadi. Oh, bagian dari takdir. Terus gimana? Cari takdir yang terbaik itu dengan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara syukurnya? Ta'atul mun'im, kepada zat yang telah memberikan nikmat selama ini. Jadi kalau antum sudah diberikan nikmat tapi masih malas-malasan, masih ya kesetanan. Nah, ini sesuatu, Mas. Itu tidak bersyukur dan bisa jadi Allah mencabutnya itu kapan saja Allah kehendaki. Paham maksudnya di sini? Jadi kalau kita itu sudah tahu itu adalah nikmat. Nah, bahkan pahamkan ada berapa ikhwan yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah istri saya sudah hamil setelah sekian lama. Ya. Tapi dia masih mengatakan apa? Kalau nanti ini dan itu, saya enggak mau yang mahal-mahal, katanya. Subhanallah. Anak katakan, Mas, untuk anak yang sudah didambakan selama ini, bukan masalah mahal atau tidak mahal. Uang itu bisa dicari. Jangan sampai kita itu merasa sayang dengan uang untuk diberikan kepada anak kita. Ada orang mengatakan, untuk anak coba-coba. Nah sekarang, untuk anak yang paling murah. Enggak, Mas. Anak itu harus diberikan kepada kita yang terbaik, Mas. Karena kita menginginkan kelak, itu adalah investasi kita yang terbaik. Dari awal sudah pengennya murah-murah, terus gimana, Mas? Investasi murahan berarti nantinya jadinya. Maka jangan pernah yang menjadikan kita menjadi bakhil itu karena kita terlalu berharap dengan dunia. Terlalu ketakutan. Ini nanti terus bayar pakai apa, pakai apa, pakai apa. Subhanallah. Tidak tahukah antum rezeki itu datang dari sisi mana saja? Bahkan dari kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan tanpa kita menginginkan sesuatu dari ridho-Nya manusia, Allah akan melipat gandakan dengan caranya yang terbaik. Terkadang enggak tahu bagaimana Allah mencukupi. Ya. Nah. Oleh karena itu di sini minha mayakunu lahu sababun wa minha ma laisa lahu sababun. Wa minha mayakunu dzatiyan fi'liyan. Subhanallah, lihat. Ini yang kita sebutkan tadi itu adalah sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendaknya Allah Azza Jal. Di situ ada yang punya sebab dan di situ ada yang tidak punya sebab. Sama dengan rezeki antum. Itu enggak punya sebab, Mas. Tahu-tahu ada. Wa minha ma yakunu dzatiyan fi'liyan. Apa dzatiyan fi'liyan? Yang melekat kepada Allah Azza Jal dan yang berkaitan dengan kehendaknya Allah Azza Jal. Seperti itu. Itu namanya dzatiyan fi'liyan. Nah. Nah. Masih kitab 15 menitan. Tenang, Mas. Berapa jam lagi? Qaluhu wa la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Jadi maksudnya la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Al-kalimu ismun, jam'u kalimatin. Wa yuradu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi. Suf, antum lihat sebutannya al-kalam. Al-kalim. Ya. Al-kalimu, ya. Bukan, beda ya. Ini al-kalam sama al-kalimu. Itu beda. Al-kalam, perkataan. Dengan al-kalimu, ya, al-kalimu itu adalah apa? Ismun, jam'u kalimatin, jamak dari kalimat itu kalimatun atau al-kalimu. Paham sih, Mas? Ya, ada berapa jamak untuk satu kata namanya kalimatun. Kalimatun, bahasa Arab kalimatun itu adalah satu kata. Maka Indonesia itu terbalik-balik, Mas. Kalau di Indonesia kalimat itu adalah jumlah. Jumlah itu bahasa Arab al-jumlatu, fi'liyatu atau al-jumlatul ismiyatu. Ya. Ini jumlah. Itu kalimat. Sedang kalimat dan bahasa Indonesianya satu kata. Maka jamaknya al-kalimu. Jadi la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Tidak boleh menyelewengkan kata-kata dari posisi yang seharusnya. Maka al-kalimu di sini ismun. Al-kalimu di situ ismun. Kenapa? Ada al-nya. Ada alif lam. Maka antum lihat bagian faedah dari pembahasan kita tentang syarah alfiyah Ibni Malik, Mas. Itu ada 6 syarat isim. Ya, sebutkan Mas Hanu. Wah. Hah? Allah alam. Ya, dulu aywa. Dulu digemari itu cara alfiyah Ibnu Malik. Tapi setelah sekian beberapa pertemuan tambah tol merot, tol merot, tol merot. Ya. Ya, semoga Allah Azza memberikan lagi semangat buat antum. Tidak ada kata terlambat, Mas, untuk memulai lagi. Bahkan ada yang baru belajar bahasa Arab langsung alfiyah, Mas. Yuk biwi. Ternyata bilang, "Jelas, Ustaz, ana baru faham bahasa Arab ketika belajar alfiyah. Sebelumnya ana enggak faham karena ana belum pernah belajar." Baik. Dan alhamdulillah, itu bagian dari keindahan bagaimana Allah Azza Jalla memberikan tadi kefahaman. Kalau Allah berkehendak, Allah akan fahamkan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan fahamkan. Antum mau belajar pakai kitab apa saja, kalau Allah tidak fahamkan, enggak akan jadi faham. Maka belajar bahasa Arab bukan hanya sekedar pengin tahu bahasa Arab. Makanya orang yang belajar bahasa Arab hanya pengin tahu bahasa Arab, maka dia hanya akan dapatkan penginnya. Tahunya enggak dapat, Mas. Tuh, dikasih tahu kok. Minta tempe. Nah, seperti itu, Mas. Nah, Anda lanjutkan. Jadi, faedahnya adalah tadi ciri isim ada 6. Yang pertama adalah adanya al. Ya, kemudian ada tanwin. Karena kemudian duhul harfu jar, masuknya huruf jar. Kemudian duhul harfu nida, harfu nida. Ya, adanya huruf panggilan. Ya, ya Rizal. Ya. Engkah tuka wa zawad suka. Ya, bil kitab. Ini misalnya seperti itu. Itu, nah, jadi ya di situ. Kemudian yang 5 di situ apa? Al isnadu ilaih, disandarkan. Ya, Rasulullahi kitabul hadithi, seperti itu, Mas. Ya. Nah, kemudian ada yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Saimin rahimahullah. Ya, apa Mas Selamat? Blablabla. Tenang, Mas. Sihatu. Sihatu. Sihatu. Itu sudah mudhaf, Mas. Nyari mudhaf ilaihnya, Pak. Sihatu. Sihatu. Audit domiri ilai. Nah, jadi berlakunya ya domir yang kembali kepada kata benda yang disebutkan sebelumnya. Sihatu domir, sihatu audit domiri ilaihi. Jadi kalau misalnya aliyu dorob tuhu, gunya ini kepada Ali, karena Ali sudah disebutkan sebelumnya. Nah, ini contoh mas. Semoga Allah Azza Jalla memudahkan antum semuanya bisa paham bahasa Arab. Nah, makanya kenapa Pak De, yang kita pelajari di sini adalah gundul semua. Karena di setiap kajian ilmu ada rambut-rambut yang akan tumbuh di situ. Seandainya kitab-kitab itu gundul semua, maka kita katakan di setiap kajian ilmu itu akan ada rambut-rambut yang tumbuh saat itu berupa pemahaman-pemahaman yang baru, faedah-faedah ilmu yang baru. Yang terkadang itu tidak didapatkan ketika kajiannya hanya tematik. Hanya sekedar hehehe, oh seperti itu, oh seperti itu. Tidak. Tapi ketika kita membahas masalah kajian yang sedikit, tapi di situ penuh dengan kegundulan, maka diharapkan rambut-rambut kebaikan itu akan tumbuh. Terjemahannya di mana? Terjemahannya ketika ada kajian. Harokatnya di mana? Harokatnya pas ada kajian. Dan itu semuanya harus kita minta kepada Allah Azza Jalla. Jadi selama kajian itu bukan ustadz yang memberikan pemahaman, tapi Allah Azza Wajalla yang memberikan pemahaman. Ustadznya hanya memberikan wasilah, perantara untuk jadi faham. Ya, maka nyamannya antum menuntut ilmu syar'i itu adalah bagian dari kehendak Allah Azza Wajalla. Tidak paksaan dari ustadznya, bukan bagian dari apa yang diusahakan ustadznya. Ustadznya nggak bisa ngapa-ngapain. Anak ngatur anak-anak kecil aja nggak bisa. Apalagi ngatur antum yang lebih gede-gede. Paham nggak? Nah, ya. Ini contoh mas ya. Ya, no hard feeling ya. Ana tidak melarang bawa anak. Ana senang anak-anak kecil. Ana itu alhamdulillah Allah berikan ana senang sama anak dari kecil. Ana senang. Hanya ana nggak pernah melarang ikhwan dan ahwat membawa anak kecil. Ana nggak pernah larang. Karena itu bagian dari fitrahnya mereka. Mendapatkan pengalaman. Sebutannya apa? Pengalaman spiritual dari kecil itu sudah menemani abi umiknya kajian ilmu. Itu sesuatu loh mas. Jangan pernah antum katakan itu percuma. Itu membekas. Sangat membekas. Itu bagian dari perjalanan hidup kita nanti di bawah sadar kita. Dulu saya pernah mengalami ngaji bersama bapakku. Makanya sekarang aku bisa lihat bapak kayak gimana. Sudah sakit, kita tetap ingin ngajar. Allah yasfi. Nah, kita lanjutkan mas. Jadi ini adalah jam'u kalimatin. Wa yuradu bihi kalamullahi wa kalamu rasulih. Dan yang diinginkan di sini adalah kalamnya Allah dan kalamnya rasulnya. Ya. Nah, dengan 7 menit. Ya bisa. Satu paragraf ini. La yuharrifunahu an mawadi'ihi. Tidak boleh mereka itu menyelewengkan dari posisinya. Ai an madlulatihi. Dari apa yang seharusnya penunjukannya. Ya, penunjukannya. Jadi la yuharrifuna an mawadi'ihi. Ai an madlulatihi. Yaitu dari posisi penunjukannya. Masalah contohnya, qauluhu ta'ala, contohnya adalah ya. Bal yadahu mabsutotani. Tetapi kedua tangan Allah Azza Jalla itu mabsutotani, terbuka. Keduanya terbuka. Di surat Al-Maidah ayat 64. Yaquluna hiya yadun haqiqiyatun. Suf yadun itu mu'annas. Tangan itu mu'annas. Bukan hakikiyun, tapi hakikiyatun. Ya, tangan itu adalah hakiki. Tabitatun. Yang pasti di situ. Yang kokoh, sahih. Lillahi, diperuntukkan bagi Allah. Min ghairi takyifin, tanpa pembagaimanaan. Wala tamthilin, tanpa penyerupamaan. Wal muharrifuna yakuluna. Sedangkan orang yang menyelewengkan itu mengatakan apa mas? Ya. kuwatuhu, kekuatannya, au ni'matuhu, atau nikmatnya. Ya. Amma ahlu sunnah, amma ahlu sunnati fayakuluna, sedangkan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengatakan, al-kuwatu syai'u wal yadu syai'ul akhar. Kekuatan itu sesuatu, dan tangan itu sesuatu yang lainnya. Tidak boleh disamakan, mas. Ya. Wa ni'matu syai'un wal yadu syai'un akhar. Nikmat itu sesuatu, dan tangan itu sesuatu yang lainnya. Fahum la yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menyelewengkan kata, kalimat-kalimat itu dari posisi yang seharusnya. Fa inna at-tahrifa min da'bil yahud. Maka ini tahrif. Ta'wil itu ada dua. Ta'wil tanpa dalil namanya tahrif. Ta'wil dengan dalil namanya tafsir. Apa itu ta'wil? An yusarriful makna ila makna'l akhar. Jadi mengubah satu makna ke makna yang lainnya. Kalau yang dengan dalil, ma'ad dalil, fawa tafsir. Wa illa ma'ad, wa laysa ma'ad dalil, itu tahrif, penyelewengan. Ya. Maka di sini tahrif min da'bil yahud. Tahrif itu adalah kebiasaan bi yahud, kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, nas'alullah salam afiyah. Kemudian, Allah Azza wa Jalla berfirman, min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Suf, antum lihat. Ini pun jelas sekali dalam Al-Quran di surat An-Nisa 46. Yaitu, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, itu orang-orang Yahudi. Ya, yuharrifuna, mereka mengubah kalima, kata-kata, an mawadi'ihi, dari tempat-tempat yang seharusnya. Dari posisi yang seharusnya. Fakullu, ya, fakullu man harrafa nususal kitabi was sunnati, ya, fafihi syabahun minal yahudi. Setiap orang yang menyelewengkan nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah, maka di dalamnya itu dia termasuk syabahun minal yahud, menyerupai orang-orang Yahudi. Fahdhar hadha, maka waspadalah ini. La tatashabbah bil maghdubi alaihim, jangan engkau menyerupai dengan orang-orang yang Allah murkai. Allah memurkai mereka, orang-orang Yahudi. Alladzina ja'alallahu minhum qirdata wal khanazira wa abada taghut. Dan Allah menjadikan mereka itu ada yang qirda, al-qiradah, khanazir, babi-babi, wa abada taghut, dan hamba-hamba taghut. Nasallahu salam afiyah. La tuharrif, jangan menyeleweng. Jangan kau menyeleweng. Bal fassiril kalama, bal fassiril kalama ala ma aradallahu wa rasuluhu. Namun tafsirkan kalam itu Al-Qur'an sebagaimana yang Allah inginkan dan Rasul-Nya inginkan. Nah, insyaallah sedikit sih. Ya, masih 2 menit. Wa min kalami Syafi'i ma yudkaru anhu, ya, dari perkataan Imam Syafi'i yang disebutkan darinya itu adalah amantu billahi wa bima jaa terlalu cepat memretnya. Di sini perkataan Imam Syafi'i, ma yudkaru anhu, apa yang disebutkan dari beliau, amantu billahi, aku beriman kepada Allah azza wajalla, wa bima jaa anillahi ala muradillahi, dan apa yang wa bima jaa anillahi, dan apa yang datang dari Allah azza wajalla ala muradillahi, dengan apa yang diinginkan oleh Allah azza wajalla, wa amantu bi rasulillahi, dan aku beriman kepada rasulnya, rasul Allah azza wajalla, wa bima jaa anir rasulillahi, dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW ala muradi Rasulullah SAW, dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi segala yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Dan kita pun ya beriman. Aku beriman, amantu. Ya, di sini disebutkan amantu billahi. Aku beriman kepada Allah. Wa bima ja'a anillahi. Dan dengan apa segala yang datang dari Allah Azza wa Jalla. An ala muradillahi. Sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Wa amantu bi rasulillahi, dan aku beriman kepada rasulnya Allah azza wajalla. Wa bima jaa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang segala yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bi hadhihi al-qudrah tamaman thalath daqa'iq, ya 30 menit persis, dan semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.